Matius pasal 22. Den pisen waktu tonna Allo katorroan nan nola jio bara bagose puang ngisa nangge ete gose to anak runna natiboi sanga tanga barami nakita mi to parisi na pasalai to puang isa nakuan ni kita ri to anak runta japari na teda naturu ito aturan agamanta anna pugau kita di pemalian dipugau kian lo katoroan. Mebali minakua. Tantu mibaca mo to apa na pugauk Daud, ton natang barah mo sola suru dadunna. Mentama mi bola tu dini sompa puang Allah Ta'ala, na kandai to roti di panggolo lako puang Allah Ta'ala. Nasi tonganna, yan nasi turu atoran agamanta, imang manda ya to waading kandai jo roti. Tang den to umora kami baca ito suraana Nabi Musa kumua, ia to imang mangjama bang lan bola puang Allah Ta'ala ke Allo katoroan totang situru atoran na teda na dipasala lami ingaran melo kumua laabi na aku na yato bola puang Allah Ta'ala jaji makuasa na empat tantui apa to waading dipogau ke Allo katoroan na sabak puang nana Allo katoroan te'e aku anak mentolino den diuki lan sura Allah Ta'ala kumua kama masyandra lako padammi rupa tau toku anga, tangia karoba olok-olok. Ya kemi pahang tongan ni te'e, te'eda mom milam pasalai toto tang salah. Umpatarro mi kelingkanna puang isa, namentama mesa bola pas sambajangan. Dem mesa tau to mate sang bali limanan tuk jio. Baktu pira-pira tau, tolan nanga bang kasalan na puang isa, anna wading parapai, mekutana lako puang isa na kuah. Yan na situru atoran agamanta, wading ragampa malaga to masaki ke Allo katoroan. Mebali mi puang isa na kuwa. Ya ke den kamu nampui mesa bembala, na pollo dok garuang ke Allo katoroan, tantu ta apa miangka jong mai. Na laabi kiangga ya to tau na ya to bembala. Ya ke susi ijo'o, wading ki empugau kameloan lako padanta rupa tau ke Allo katoroan. Mangka jo'o, na kuwa mo puang isa lako jo tomate sang bali limanna. Ete itu ulimammu. Na ete mi, na melo mo susi to lima sang balinna. Apa iya jo to parisi, mesumilam may bola pas sambajangan, na male si pang kada-kada, la umbunoy to puang isa. Na isem puang isa to akatana tu lako to parisi lambunoy, iya mo jo o, na male pembokoi. Apa buda tau undin turui. Napa malagangasan mito tomasaki? Apa nanggai i puang isa tulako tau nakua? Janggi mi malem pangapesenan na. Ia mo namang kada susi jo'o, dikua na jaji to kadan na puang Allah Ta'ala ampawi, to pura na pau Nabi Yesaya to naanu kumua. Ia mo teh to pesuroku kupilei, ia mo teh kupakamoja to mpamasan na ana. Laku ben kapakulean polejo may rohku, na pangapisenan nito parentaku lako sinin na bangsa. Tedan na masitege, tedan na meoli-oli, tedan gamaran na di saading ijo pangabudan tau. Tedan na maparang lako to malam mapenawa, malabo lako to tangapakule. Katampakan na, nendekan kamarurusanku, na sinin na bangsa, iya ngasan na ni mga ranuan. Mangkay Joo, demi to buta na mamang to, na sabak na tamay setang, na bawa tau lako puang isa, na papakitay sola na pupangkada to'i. Jangan ngasan mi to buda na kuwa. Batu bati nara Raja Daud, te tau mangka di pauto na anu. Iya to nasading ito parisi susi Joo, mangkada mi na kuwa. Kwasan na Belzebul, iya mo to pangawa na setang, na pakinulay setang. Apa naisem puang isa, to na pikiri tu lako to parisi, na kuwa mong kwan ni. Ya ke den ni mesa kaparentan na siricuan bang to taun na, na teeda na mesa penawa, tantu teeda na masai nalanya. Na ya ke mesa kota batu toto sang bola, ke teeda na mesa penawa, tantu teeda na masai nasi sarak-sarak. Susi to'mi to kaparentan na puang gawana setang. Ya ke puang gawana setang nulai setang lain, batuananna sirari pada setang. Manassa lamadoi ilanya jok kaparentanna. Mikua kumua kuasanna Belzebul kupake nulai setang. Yake lasu si Jo'o, kuasa pole umbora napake anak gurummi nulai setang. Yakalena to panggaukanna anak gurummi, lampang pekitanni kumua salah kamu. Apa yakin pake na kuasanna roh Allah Ta'ala nulai setang, batuananna kumua ratu mi puang Allah Ta'ala, mangparenta susi raja lantang-tangami. Mangkai Jo'o, mangajahi mi puang isa mpake pangpasusian na kua. Na umbo na kua to taboko mentama bola, kemawatang ito ampu bola. Lana pumpung rijolo to ampu bola, namane na laingasan ni to ewanan na. Yato to tedan na menturu lako aku, yamon newana. Na yato to tedan na baliina, yamon gajak-gajak jamangku. Yamo Jo'o, lami ingaran kumua, yato tompo gauk dosa ba'atun capak puang Allah Ta'ala, wa'ading padidampangan. Apa yato ton capak roh Allah Ta'ala, te'edamon na wa'ading didampangan. Yake dentaun newakadana te'eaku anak mentolino, wa'ading padidampangan. Apa yato ton capak roh Allah Ta'ala, te'edamon na wa'ading didampangan. La yate to'o, la jona akhirat. Mengajahi mi puang isa na kuwa. Ya ke denni kaju melo, melo to'o buwanna. Apa ya ke gajak ito kaju, gajak to daya buwanna. Buwanna rato diniin nisen ni kumua, melo raka batu gajak raka juk garontok kaju. To gajak kamu, umbo ralami kuam pau melona ke gajak ito penawammi. Nasaba apalan penawanna tau, ya mo napau timu. Ya toto melo penawanna, melo bang rato napau. Nasaba akameluan mandalan penawanna. Naya toto gajak, gajak na bang rato napau. Nasaba akagajatan mandalan penawanna. Ya mojo ingaran ni, ya ke kiamak milino, padala na pebalii tau to kadatang kebatuanna lako puang Allah Ta'ala. Nasaba akadami kamu to lampat tantui kumua, salara kamu ka, batu te'edaraka. Mangkai Jo'o, dem batu pira-pira guru agama, sola to parising kwan ni to puang isa kumua. O guru, meta adakan anto pugauk tanda menjangaran, tolong pamanasai kumua, ia to kuasanta, pole jotongan mai puang Allah Ta'ala. Mebali mi puang isa na kua. Tak kaliwa gajan na tang matapa at etau to allo, na peta aday kumua laku pakitan pi tanda menjangaran, namane lang katappaina. Apa yamanda tanda la dipakitan ni susi to apa jaji lako Nabi Yunus. Susi Nabi Yunus toro lan baatang bale, talung allo talung bongi. Susi tomi la jaji lako te aku, anak mentolino, la toro na lan lamunan talung allo talung bongi. Yake kiamat milino, ya toto niniwe la dipatuo pole, sola to tau to allo, lampasalai. Nasaba mengkatoba ya to Toninewe ton nasading mi to pangajahna Nabi Yunus. Apa den taulan tanga-tangami te to'o to labi malabi pa na Nabi Yunus. Mui nasu si Jo'o te edapa mi katapai to kadanna. Na iya ke kiamat milino ya to rajabai ni lo mai pollo na wai ladi patua pole sola to tau to allo lampasalai. Nasaba iya jo rajabai ni membela naula ratu lampe saadingi pangajahna Raja Sulaiman to mandalan tangah. Apa denni lantanga tangami te to, to labi malabih pana Raja Sulaiman. Mpataruhi kadanna puang isa na kua. Yanna mesun to setang lamai tau, malai lelei padang palawangan nangangenan lanani'i kenden. Apa teeda na ampai, yamo jok na kua, lapole-pole na. Lako to bola mangka kusalai. Yaton na ratu mo lako, lobang una pa, mapacing, na marapita omi. Malay mintambay pitu setang lain na, tola abi masaaga pole opa na iya. Napentamay mi jo tau, na torrolan. Mangka tampakan na, la abi masusa pole opa jo tau, na yaton na jolona. Susito omi jo to la jaji, lako to gaja, to tuo te watu. Ia to namang kadauna pato puang isa lako to buda, ratu mi indona sola silek tona, na jenjembang jo salean, maduangi sikitan ni. apate dalalan nola, nasaba gajabuda tau, ntalimbung ito puang isa. Demi mesa tau umpau ni nakua. Oh puang, jioi salean to indota, sola sila etota, maduangi sipang karangki. Mebali i nakua. Indara to indoku, indara to sila etoku. Najilok mi puang isa to anak guruna nakua. Yamo te e indoku sola sila etoku. Inda-inda totompugau pakai loranna ambeku jauh suruga, yamo sila etoku sola indoku.